Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qawlu ta'ala fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr min al-ulama man qala al-qadru huwa syaraf kam yuqal فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير أي ذو شرف كبير yang memiliki kemuliaan yang besar في ليلة القدر يعني di malam yang mulia. Wa min ulama man qala, ya sebagian ulama menyatakan al murad bil qadri yani taqdir liannahu yuqaddaru fiha ma yakunu fis sana, karena ditakdirkan padanya pada malam tersebut apa yang ditetapkan dalam setahun. Takdir sanawi. Nah, takdir ada takdir am, ada takdir umri, ada takdir sanawi dan takdir yaumi. Takdir umri, takdir sanawi dan yaumi adalah tafsil dari takdir am yang di Lauhul Mahfuz. Alhasil kata beliau, sebagian menyatakan Lailatul Qadar adalah qadar bermakna syaraf di malam yang mulia. Sebagian menyatakan al-qadar yakni takdir. Karena di malam tersebut ditakdirkan takdir dalam setahun. Takdir sanawi. Jadi kalau lillahi ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin innakum munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim ay yufassaru wa yubayyanu. Ini takdir sanawi, takdir tahunan. Rahimahullahu ta'ala was sahihu annahu syamilun lil ma'nayain. Sudah kita baca berkali-kali penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Jika ada satu ayat yang yahtamil makna yain, yang mengandung dua makna yang la yatanafayan, yang tidak saling menafikan, maka dimanakan kepada dua-duanya. Lailatul Qadar yakni malam yang mulia dan malam yang itu ditentukan takdir sanawi. Wassahih annaha syamilun lil makna yain. Lailatul Qadar la syakka annaha dhatu qadrin 'azhim wa syarafin kabir. Lailatul Qadar la syakka annaha dhatu qadrin 'azhim wa syarafin kabir, memiliki kemuliaan yang agung yang besar. Wa annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah min al-ihya wal imatah wal arzaq wa ghairi dhalik. Dan juga ditakdirkan di malam tersebut apa yang ada dalam setahun, ya, dia menghidupkan, mematikan, rezeki dan yang lainnya. Takdir sanawi. Semoga Allah Jalla wa'ala, wa ma adraka ma lailatul qadr, هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم. كلمة seperti ini, pengulangan seperti ini adalah bentuk kalimat diambil faedah darinya at-ta'zim wa tafkhim, mengagungkan dan memuliakan perkara yang sedang disebutkan dalam kalimat tersebut. Di sini datangnya Lailatul Qadar. Wa hiya muttaridatun fil Qur'anil Karim. Dan ini banyak ya di dalam Al-Qur'anil Karim. Penggunaan bentuk kalimat seperti ini, pengulangan kalimat seperti ini untuk ta'zim wa tafkhim itu banyak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Ya, untuk mengagungkan, memuliakan tentang hari kiamat. Diulang dengan kalimat seperti ini. Wa qala Ta'ala, "Al-haqatu mal haqah, wa ma adraka mal haqah." Wa qala Ta'ala, "Al-qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah." Hadis sigha ta'ni at-tafkhim wa ta'zim. Ya, bentuk kalimat seperti ini, pengulangan dengan bentuk kalimat seperti ini adalah untuk yang mengagungkan, memuliakan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Fa huna qala wa madraka ma laylatul qadr. Ay ma'lama ka laylatul qadr. Wa sya'naha wa syarafaha wa 'azamaha. Ya, apa yang kamu tahu tentang laylatul qadr? Kedudukannya, kemuliaannya, keagungannya. Membayana hadza biqaulihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana kedudukan kemuliaannya dengan menyatakan Lailatul Qadr khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Wa hadhihi jumlah kal jawab lil istifham alladhi sabaqaha. Kalimat ini seperti jawaban bagi pertanyaan yang ada di kalimat sebelumnya. Wa qalu wa ma taraka lailatul qadr. Al jawab lailatul qadr khairun min alfi syahr. Ai khairun min alfi syahr, maksudnya min alfi syahrin laisa fihi lailatul qadr. Yani lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada pada 1000 bulan tersebut malam Lailatul Qadar. Begitu maksudnya. Qala wal muradu bil khairiyah huna thawabul amal fiha. Dan ini maksud dengan lebih baik di sini, yakni dari sisi pahala amal yang didapat. Ya. Amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan dilakukan dalam 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada pahala amalan ya 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Itu mana Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Qala wa ma yunzilullahu ta'ala fiha min khair wal barakah ala hadhihi ummah. Juga apa yang Allah turunkan dari kebaikan, dari barakah ya kepada umat ini di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Wa lidzalika kana min qaman qamaha wa lidzalika kana man qamaha imanan wa ihtisaban gubira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh karena demikian besarnya keagungan kemuliaan malam Al-Qadar, maka barang siapa yang beribadah di malam tersebut dengan iman dan ihtisab, ia akan diampuni untuk dia dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban gubira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, Allahu a'lam.